النسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال مصطفى فيها لهانا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا بخت من للنبي في كل حال اختفى على قدم صدق مع أهل الهمام والوفا هم الرجال الأكابر هم أهم الشرفاء هم أهل الأسرار هم أهل النقاء والصفا يا حالي سجع فحالي بالنبي قد صفا الله الله الله الله الله الله رسول الله نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفا يا بخت من للنبي في كل حال اختفى الله الله الله الله الله جود الله عنا عفا الله حاسبي ونعم الحسب حاسبي كفا إذا بدات عين جود 92,9 FM Cirebon Inspirasi Spirit Hati ya. Anda masih berada di ajangnya Belajar Bareng bersama Buya dan Umi. Dan sahabat, tema kita kali ini adalah amalan yang bisa meringankan keadaan kita di padang mahsyar, yaitu menjadi imam yang adil dan menjadi orang yang bisa menahan amarah. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, kami berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya. Pada kesempatan ini ingin bertanya langsung kepada Bu Yadi 0231-252-2549 atau di via SMS di 0813-1461-079 atau bisa menggunakan FB Radioku dan Yahoo Messenger Radioku. Baik, kami tunggu kebersamaan Anda. Kita angkat telepon pertama sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kita bersama Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Ana. Oh, baik, dengan Ibu Ana di Sumber. Baik Ibu, gimana kabarnya? Baik Ibu ya. Saya akan langsung bertanya kepada Ibu ya. Suaranya kurang jelas Ibu, mungkin bisa dikeraskan lagi. Silakan. Ini ya, minta dijelaskan itu tentunya makna dari syukur dan syukur. Suaranya tidak bisa ditangkap dengan baik Ibu, mungkin bisa lebih jelas lagi. Makna dari syukur dan syukur itu ada perbedaannya enggak itu? Masalah Masalah Shiratul Mustaqim. Kenapa perbedaan? Iya, perbedaan makna dari Shiratul Mustaqim itu. Di sini kan saya di baca buku tuh dunia Shirat itu titian. Kalau di jembatan jadi itu ada perbedaannya kita. Nah kedua ini anak penenangnya gitu ya, binatang yang masih suka itu ada enggak adanya. Apa itu? Gimana Ibu? Punten. Suaranya itu agak jauh dari mic. Mungkin agak jauh sedikit supaya bisa lebih ditangkap dengan baik di sini. Binatang yang masuk surga itu ada enggak itu? Binatang yang masuk surga ada enggak? Terus dengan makna Shiratul Mustaqim ya, Bu ya? Iya. Baik, bisa dipahami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, kami buka kesempatan lagi yang ingin bertanya via telepon. Dua penelpon kami buka kesempatan untuk Anda. Satu penelpon tadi sudah dari Bu Ana. Dan kami buka kesempatan lagi yang bertanya kepada Bu ya langsung. di 0231-252-2549. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli. Baik, putus. Ya. Baik, kepada sahabat yang ingin bertanya langsung kepada Buya di 0231-252-2549, kami tunggu kebersamaan Anda. Dan mungkin sambil menunggu Buya, kita sudah ada yang masuk. Baik, kami angkat kembali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersolat terlebih dulu, Bapak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Imran di Penggung. Dengan sahabat Imran di Penggung. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Buya, kami menanyakan jika seorang suami menjatuhkan talak 1 dan 2 kepada istrinya, apakah ada masa iddahnya jika seorang suami tersebut mau kembali lagi kepada istrinya? Mm-hmm. Kemudian jika suami mengatakan kepada istrinya, masakanmu ataupun rambutmu seperti rambut ibuku, apakah itu sudah termasuk zihar? Mm-hmm. Itu saja Bu ya, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada sahabat Imran di Penggung. Baik Buya, kita jawab dulu pertanyaan, 2 pertanyaan dari penelpon Buya, dari Ibu Aina Sumber, tentang masalah Shiratal Mustaqim itu maknanya seperti apa dan binatang masuk surga Buya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Shiratal Mustaqim memang ada makna yang selama ini kita atau yang kita baca di dalam doa-doa Ihdinash Shiratal Mustaqim di dalam Al-Quran, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Mm-hmm. Jadi secara lafzi, secara maknawi, jalan lurus itu adalah apa? Jalan kebenaran, petunjuk, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, yeah, yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman istilah sirat nanti ada. Istilah sirat dikatakan dalam hadis sahih, sirat itu jusrun mundul ya, sirat. Dalam hadis yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Sampai dikatakan yu'ta bil jisri. Yu'ta bil jisri, sirat itu akan didatangkan, akan dibuatkan, maksudnya akan dibentangkan untuk kita adalah jisir seperti jembatan. Dalam hadis yang didatangkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, fayuj'al abaina dhari jahannama. Jadi dari di punggung neraka jahannam itu. Dan dia dikatakan bahwasanya lebih lembut daripada pedang, lebih tajam daripada pedang, lebih lembut daripada rambut. Dan di situ ada duri-durinya. Dan ini hakikat jembatan Shiratal Mustaqim. Dan nanti sebetulnya ada pembahasannya ini, karena kita masih berjalan di padang mahsyar. Nanti setelah ini sebetulnya kita akan melangkah menuju pembahasan hisab, timbangan, penghitungan amal, Nashrus Suhuf, nanti akan dipamerkannya buku amal kita. Baru setelah itu kita akan berbicara tentang Shiratal Mustaqim. Cuma karena sudah ditanyakan, jadi Shiratal Mustaqim hakikat dan ada. Dan hakikat dan ada. Dan nanti yang melewati Shiratal Mustaqim itu, termasuk orang kafir itu melewati, cuman tidak sempat lewat. Jadi orang ahli iman melewat. Gitu Bu. Orang ahli iman melewat, cuman ada yang jatuh karena punya dosa. Orang kafir tidak sempat lewat, sudah jatuh di pinggir sebelum sama Shiratal Mustaqim. Jadi artinya semua orang itu pasti akan sampai kepada. Akan melewati, akan ketemu Shiratal Mustaqim itu. Jadi tidak sampai, ibaratnya kan sebelumnya sudah ada yang namanya hisab gitu Bu. Artinya yang tidak lulus hisab atau apa itu tidak akan. Dan, jadi itu adalah untuk ya kalau kita gambarkan, memang hukuman Allah dan apa yang akan dilakukan oleh Allah kepada hambanya, Allah yang Maha Kuasa tidak sama. Cuman bisa saja kita begini, kita contohkan bahasanya. Pertanyaan dan itu semua itu sebenarnya siksa sebelum siksa. Iya Bu. Jadi ketakutan di padang mahsyar, ketakutan waktu ditimbang amalnya, ketakutan waktu dihisab, itu kan siksa sebelum disiksa. Disiksa seperti itu. Di alam dan seterusnya hingga nanti Shiratal Mustaqim. Karena Umi sempat ini Bu ya, katanya Shiratal Mustaqim itu kan terbentang di atas neraka jahanam. Sedangkan di dalam neraka itu kan ada tingkatan-tingkatan Bu ya, ada neraka-neraka yang berbeda-beda. Subhanallah, artinya neraka jahanam itu kan neraka yang paling berat kan begitu Bu ya. Tadi Bu ya katakan padahal ada tingkatan-tingkatan dosa bagi orang-orang gitu ya. Ada yang diletakkan di neraka jahanam, ada yang diletakkan neraka yang lain. Artinya sesuai dengan dosa-dosanya. dengan gambaran antara ini dengan jatuhnya semua orang itu ke Shiratal Mustaqim bagi orang kepada neraka jahanam itu bagaimana Bu ya dengan kok? Kalau kita bicara tentang kuasa Allah tidak susah. Sekarang alat modern saja itu ternyata bisa milah kok. Alat selip saja kenapa dendaknya pergi ke sana, kenapa berasnya pergi ke sini. Kalau kita bicara tentang selip itu saja itu begitu mudahnya. Itu ada merangnya yang harus pergi ke sana. Ini ada bedaknya, dedaknya pun untuk katulnya ada model 2 yang kasar dan lembut. Padinya ini bagi Allah yang menciptakan manusia sangat gampang. Sangat gampang, tidak usah kita. Yang penting kita pokoknya janganlah nyoba-nyoba dikit-dikit di situ kita aja. Baik, jadi yang jelas itu ada dan yakin hakikat harus kita yakini. Orang kafir tidak sempat menyeberang Sirat, sudah kecebur itu. Dan saya tidak bakar Sayyidri radhiyallahu anhu di saat berjalan. Tidak siapapun dari kita kecuali harus melewati itu. Melewati itu, termasuk orang kafir melewati tapi belum sempat jauh-jauh. Sudah kecebur di situ. Dan macam-macam orang. Bayangkan lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Tapi bagi para ahli iman, Allah akan rubah semuanya. Padang masa yang 500 ribu tahun ternyata sebaina dhuhur wal asr, seperti antara waktu duhur dengan asar. Kilat mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Siksa itu adalah Allah menjadikan kita semakin tersiksa. Dan memang semakin orang itu tersiksa, semakin lambat perjalanan waktu itu. Semakin lambat. Bukan saja di akhirat nih. Di dunia coba. Kalau kita sudah sumpek, dicubit, kepanas ini 5 menit kayak berjam-jam. Tapi lagi enak tiba-tiba, ya Allah kok sudah selesai. Baik, begitulah. Jadi sirat adalah hakikat dan ada. Ada pun masalah binatang memang disebutkan bahwasanya ada semakin binatang. Tapi binatang masuk surga bukan karena amalnya. Karena punya binatang bukan mukallaf yang tidak punya amal. Hanya begitulah Allah punya kehendak. Jadi ada binatangnya Ashabul Kahfi, binatangnya ontanya Sayyidina Nabi Soleh, dan seterusnya itu ada. Dan kita tidak punya urusan dengan seperti itu. Hanya biasanya para ulama memberikan contoh bahwasanya kedekatan mereka dengan orang-orang soleh itu yang menjadikan mereka akan kebawa ke surga. Itu binatang. Agar tapi itu tidak masuk bahasan dalam urusan taklif syariat. Dan tidak ada hubungannya sama sekali. Karena mereka adalah binatang itu adalah tidak berakal. Selagi tidak berakal dia tidak akan masuk neraka. Dan tadi Bu ya seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu ya gitu kan tentang masalah artinya setiap orang berdosa itu kan nanti akan ada hitungannya. Kadang orang ahli iman sendiri pun jika memang dia punya dosa akan diturunkan ke neraka, akan jatuh dari Shiratal Mustaqim kan gitu ya. Apakah kami pernah mendengar, Umi pernah dengar cerita Bu ya, ada seorang yang mungkin dari mudanya, dari mulai dia lahir artinya tidak pernah melakukan sholat, akan tetapi ternyata di akhir hayatnya kok dia meninggal dalam keadaan dia sholat gitu dengan tobatnya Bu ya. Dan artinya apakah dengan baiknya meninggalnya dia pada saat itu sudah menghapus semua dosa-dosanya dia akan datang, ataukah masih akan ada perhitungan lagi Bu ya? Pernah kami sampaikan dengan berulang-ulang bahwa yang namanya dosa itu akan diambil nanti, ditanya oleh Allah. Kecuali dosa yang sudah diampuni. Dan sebab pengampunan, jadi ahli iman itu intinya bakal selamat. Ahli iman intinya bakal selamat. Orang kafir yang gak ada keselamatan. Ahli iman intinya bakal selamat. Cuman bagaimana Allah mengambil dosa tersebut. Ada yang langsung Allah ampuni waktu di dunia karena dia banyak amal, dia banyak istighfar. Ada yang diampuni di dunia oleh Allah dengan diganti dengan bermacam-macam penyakit. Dihukum oleh Allah di dunia. Ada. Kalau Allah tidak mengampuni di dunia, berarti nanti harus diambil di akhir. Apakah di alam barzah dikasih mukaddimahnya, dilanjutkan nanti di padang mahsyar hingga di neraka. Jadi seperti itu. Orang yang orang sepanjang hidupnya tidak sholat, akan tapi tiba-tiba di akhir hidupnya kok sholat. Itu namanya husnul khatimah. Bisa saja amal baik yang dilakukan ini dengan penuh penyesalan ngadu kepada Allah, derai air mata, hati yang merasa menyesal, itu menjadikan siap dihapus oleh Allah. Dan kalau sudah dihapus di dunia, enggak ada lagi itu di padang mahsyar, di alam barzah, di Shiratal Mustaqim sudah akan enggak repot lagi. Makanya kita waktu masih di dunia ini, kita banyak memohon ampun kepada Allah. Jangan ngentengkan, jangan menunda mohon maaf untuk sampai esok hari. Karena esok hari belum tentu untuk kita. Dan ketahuilah Allah Maha Pengampun, sebesar apapun dosa kita asalkan kita menyesal. Dan kita harus ngerti mana nyesalnya. Nyesal tidak pernah direncanakan. Ingat. Nyesal tidak pernah direncanakan. Nyesal itu biasanya kejadian yang sudah berlalu dan dia menyesal dan tidak ingin mengulang lagi. Jadi dan aneh juga Bu ya, pernah Umi menemukan ada orang itu punya kemampuan untuk haji, tapi dia disuruh haji masih belum siap katanya karena dia takut masih belum bisa berubah begitu Bu ya. Itu kan itu kesalahan. Kalau takut pesawat maklum. Kalau takut tidak bisa berubah itu sebetulnya dia tidak ingin berubah. Justru mestinya saat ini aku akan berubah. Berubah haram dan dosa dia. dosa besar. Dosa besar, mati jahiliyah nanti. Karena khawatir kalau sudah haji kok masih dia maksiat, kayaknya kok kelewatan banget. Artinya dia menikmati kemaksiatan, perubahan kok. Orang menuju kebaikan kok. Sekarang mau dikasih duit mau atau tidak? Mau Bu ya. Oke, ini lebih gede dari duit. Kenapa perubahan kok ditakutkan? Iya Bu ya. Kata bikin senang-senang masa muda, itu tulul amal, panjang angan-angan. Iya kalau sempat sampai tua. Kalau ada orang enggak bisa haji misalnya karena takut pesawat. Orang takut enggak bisa ditolong loh ya. Iya, Bu. Orang itu orang takut udur. Udur. Karena takut yang demikian enggak bisa ditemani loh ya. Iya, Bu. Takut yang namanya takut kayak begitu enggak bisa ditemani, biarpun ditemani sama 10 orang yang tetap takut. Ya namanya takut. Iya, Bu. Itu dimaafkan yang demikian lain cerita itu. Iya. Baik, Bu. Baik, kita beranjak kepada pertanyaan dari sahabat Imran Penggung, Bu. Jika seorang suami mentalak istri 1 dan 2 itu ada masa iddahnya tidak kalau ingin kembali, Bu? Kalau menolak 1 2 itu memang ada masa iddah. Dan bedanya dengan tolak 3, masa iddah di 1 kedua itu selagi sang istri masih di masa iddah, maka kalau seorang suami mau kembali lagi tidak usah pakai akad yang baru, cukup berkata kepada istrinya, aku kembalikan ke engkau kepadaku, aku rujuk engkau. Maka saat itu sudah bisa kembali. Dan masih boleh satu rumah ya Bu ya? Oh iya, bisa satu rumah. Dengan 1-2 itu Bu ya? Satu rumah, satu dua. Satu rumah, boleh satu rumah dan tidak boleh meninggalkan rumah bahkan. Nah, tidak boleh meninggalkan rumah maksudnya? Ya wanitanya. Oh, tidak dikeluarkan dari rumahnya. Dikeluarkan dari rumah. Oh iya Bu. Maka dari itu karena diharapkan barangkali setelah itu ada suluh, ada damai. Dan di saat ada damai, maka ketahuilah dia rujuk kembali. Ya, dan ingat setan itu. Kalau tidak sampai nanti masuk bab zina, rujuk juga mengatakan, wahai istriku, aku kembalikan engkau kepadaku, atau aku rujuk. Jadi kalau masih tolak 1 dan 2 dan di masa penantian masa iddah, belum berlalunya 3 kali suci atau belum melahirkan kalau istrinya itu hamil, maka seorang suami cukup mengatakan, aku rujuk kembali, maka itu sudah sah tanpa harus adanya akad baru, bahkan tanpa saksi sekalipun, itu hanya urusan antara dia, istri, dan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau sudah kelewat masa iddahnya, berlalu masa iddahnya, maka harus dengan akad yang baru, harus dengan pernikahan yang baru lagi. Jadi masa iddah tetap ada. Cuman bedanya masa iddah di sini adalah punya dua makna, ya. Kalau sebelum menikah itu dua makna. Yang pertama maknanya masa iddah. Bagi tolak 1-2 masa iddah, makna yang pertama adalah selagi dalam masa iddah sang suami boleh kembali tanpa harus dengan akad baru laki. Makna yang kedua, selagi masih dalam masa iddah seorang wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang lain. Kalau tolak 3 masa iddah, masa iddahnya itu adalah masa satu tok untuk menanti agar bisa nikah dengan laki-laki yang lain. Karena sudah tolak tiga. Ya, karena kalau sudah tolak tiga, tidak ada kesempatan bagi suaminya untuk kembali lagi. Kecuali sang istri sudah menikah lagi, dan setelah menikah lagi dengan laki-laki lain, dicerai, selesai masa iddahnya, boleh kembali kepada suami yang pertama. Gitu Bu ya, baik, subhanallah Bu ya. Baik Bu ya, sedangkan tadi masalah dihar, menyamakan masakan sama semuanya. Rambut kok masakan? Masakan dulu kalau ada. Lala, kalau masakan tidak. Jadi masakan semua anggota tubuh yang layak tubuh dinikmati, ya. Aslinya dhuhr, aslinya punggung. Jadi anggota tubuh yang bisa dinikmati secara tamattu ya, termasuk mata, hidung dan sebagainya. Kalau dikatakan seorang suami mengatakan kepada istrinya, punggungmu seperti punggung ibuku, kemudian hidungmu dan seterusnya, maka itu adalah masuk bab dihar. Kalau anggota yang tidak penting Bu ya, misalnya jempolmu gitu tuh Bu ya, sama kan sama tetap, sama tetap, semuanya ya. Karena dikiaskan kecil. Aslinya dhuhr, karena tidak semantasnya seperti itu. Cuman kalau sifat-sifat lain, misalnya sifat kamu seperti ibuku dalam kelembutan, kamu seperti ibuku dalam kesopan santun, kamu seperti ibu itu ada. Baik. Gitu Bu ya. Jadi hati-hati, makanya ada hal-hal semacam ini. Dan memang itu tidak menjadi kesepakatan para ulama karena aslinya adalah bab dhuhr, tapi dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dikiaskan semuanya. Sebab dengan ibuku Bu ya, bukan dengan ibumu. Bukan. Kalau dengan ibumu misal. Dengan? Artinya kan mertua Bu ya. Itu tetap jatuh dihar enggak Bu ya? Dengan ibu. Ini kan biasa ibu. Nanti dikiaskan, bukan saja ibu. Semua yang mahram, jadi ada dua. Pengiasannya adalah, kiasnya ada dua model. Yang pertama, bukan saja punggung tapi seluruh anggota tubuh. Yang kedua adalah, bukan saja ibu tapi semua yang mahram, yang tidak boleh dinikahi. Itu saja. Itu adalah pembahasan warol. Makanya harus hati-hati dalam semacam ini ya. Baik. Boleh nyaman-nyamain Bu ya, Baik Bu ya, kita akan beranjak kepada pertanyaan yang sudah bergabung melalui SMS. Ini ada pertanyaan dari sahabat Muhammad Zainuddin dari Sumenep Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Buya ini semoga Buya dan Umi selalu dalam rahmat dan ridhonya. Adakah tuntunan sholat hadiah untuk jenazah dan apakah barzah adalah tempatnya ruh, Bu ya? Terima kasih, Bu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salat hadiah tidak pernah ada namanya salat hadiah. Iya, Bu ya. Yang ada jika Anda melakukan salat sunnah duha, hajat atau salat sunnah apapun, Anda lakukan salat. Kemudian jika Anda berkehendak, Anda hadiahkan pahalanya Allah, semoga pahalanya kau sampaikan kepada orang. Namanya ihda' ustawab, disepakati oleh para ulama. Jadi menghadiahkan pahala kalau sholat hadiah tidak ada. Tidak ada biaya sholat hadiah. Tapi kita bisa melakukan sholat sunnah apa saja. Sholat sunnah duha, qobliyah atau sholat sunnah mutlak. Dan kemudian setelah itu Anda mohon kepada Allah, ya Allah, telah kau mudahkan aku untuk melakukan sholat. Terimalah sholatku ini dan sampaikan pahalanya kepada orang yang meninggal dunia. Tapi tidak ada namanya sholat hadiah gitu. Karena pernah mendapat ada selebaran begitu, Bu ya, sampai diajarkan di dalam niatnya tuh hadiatan lil mayit begitu, Bu ya. Tidak. Jadi tidak seperti ada, itu. Karena makna ihda' ushab yang diajarkan oleh para ulama itu adalah amal baik yang kita lakukan, baik membaca Al-Qur'an, membaca surat Yasin dan apa sebagainya saja, Bu ya. Kemudian itu setelah itu dipunggasi dengan Allahumma sawa, ya Allah ausil tawab, sampaikan pahala hanya ini baik dengan berentak hati ataupun dengan ucapan ya, sampai ya. Termasuk ini dalam segala hal. Dan sebetulnya makna sambung itu, ada orang mengatakan bid'ah dan sebagainya. Ulama-ulama dulu mengatakan boleh, bisa, dan perbedaan di antara ulama bukan halal dan haram. Perbedaan para ulama sampai adalah sampai atau tidak sampai. Dan yang mengatakan sampai lebih banyak dari mengatakan tidak. Tidak sampai. Kenapa orang sekarang jadi kebelinger semuanya, menjadi haram, bid'ah dan sebagainya? Ya, mungkin karena ada beberapa orang yang mungkin, ya itu tadi Bu ya, akhirnya melakukan hal-hal yang mungkin memang benar-benar tidak ada. Tadi itu kan juga bisa menimbulkan fitnah Bu ya, bagi orang-orang yang memang mengharamkan tentang masalah ihda' ushawab itu Bu ya. Ya, makanya karena kesalahan dalam kita menjalankan. Ya. Jadi tidak ada sholat hadiah. Yang ada adalah lakukan Anda sholat. Kemudian setelah itu Anda mohon kepada Allah yang Maha Kasih. Karena orang dikubur dia sudah tidak bisa sholat, maka semoga amal baik yang Anda lakukan bisa bermanfaat untuk yang meninggal. Baik. Itu kan beda, artinya tidak sama dengan salat gaib kan begitu Bu ya? Oh bukan, salat gaib masuk sepakati. Jumhur ulama kecuali mata Imam Abu Hanifah. Dan tidak langsung sekaligus pada saat meninggal kan, Bu ya? Oh, tidak. Beberapa hari sebelumnya ya, itu masih mungkin. Ada mungkin, bahkan sebagian mengatakan sampai bertahun-tahun, cuman biarpun lemah. Gitu Bu ya. Jadi untuk ada wanita juga Bu ya, karena kami sering melihat laki perempuan, salat jenazah laki perempuan, salat gaib laki perempuan. Gitu Bu ya. Jadi karena memang seringkali para wanita itu kayaknya di negara kita ini tidak umum untuk sholat jenazah. Gitu, ya, Bu ya. Sebetulnya karena memang dihimbau wanita untuk tidak dekat-dekat yang demikian, khawatir tidak kuat, lalu pingsan, kebuka auratnya dan sebagainya. Gitu, tapi yang terkira tidak ada masalah. Jadi sholat jenazah di sun, dapat sholat jenazah wajib fardu kifayah. Ya Bu ya, subhanallah. Kifayah. Dan bagi seorang wanita pun boleh melakukannya. Ya Bu ya. Baik Bu ya, subhanallah Bu ya. Terima kasih Bu ya, atas jawaban-jawabannya. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan pertanyaan nih sahabat yang di 1646. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli salam barik alaih. Bu ya, ini kami Ian dari Tulungagung Bu ya, ingin bertanya tentang mencari untung di dalam jual beli beberapa persen atau bebas berapa saja. Dan bolehkah mengamalkan wirid al-latif di rumah sehabis berjamaah di masjid atau musholah Bu ya? Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam jual beli tidak ada batasan di dalam kita mengambil untung. Yang tidak boleh adalah menipu. Paham? Artinya apa? Anda bisa mengambil untung besar tapi tetap dalam harga pasar. Tapi kalau sudah menipu, artinya orang itu tahu, bukan ditipu. Contoh, Anda belanja sandal harganya 10.000. Lalu Anda jual 500.000. Hah? Boleh aja Bu ya? Boleh. Bebas Bu ya. Boleh, yang mau asalkan dikasih tahu ini belanjanya 10.000 ya, beli 500.000. Tidak ada bohong. Yang menjadi masalah itu bohong. Ini kualitas begini, saya beli di Itali begini-begini, padahal hargamu berbohong. Paling sering bukan kalimat itu Bu ya. Apa itu? Kadang sering kali kalau ada harga misal 20.000, kita tahu 15.000, belanjanya aja nggak nyampe, nggak dapat segitu gitu. Padahal tidak usah berbohong ya. Jadi yang tidak boleh bohong ya nih. Jadi kalau masalah mengangkat harga itu tidak bebas-bebasnya, asalkan orang yang membeli itu juga tahu harga sebenarnya. Ya, jadi bisa saja memberikan untung, karena niat. Jadi tidak ada batasan berapa persen orang meningkatkan, tapi harus tetap harga wajar, pasar, dan bukan tertipu. Jangan mentang-mentang orang kampung beli ke kota, ya kan? Ini mentang-mentang orang kampung beli ke kota, biasanya kita beli jual kain itu 1 meternya 5.000. Cuman karena orang desa ini bilang harganya ini bagus, ini kawan luar negeri, ini produk Singapura dan sebagainya, harga menjadi 30.000. Haram kita. Wajar beli harga yang wajar, sehingga nanti ada istilahnya orang tertipu di dalam jual beli itu boleh dikembalikan. Nah, jadi ada misalnya kita membeli barang ternyata sangat-sangat mahal harganya, tidak seperti harga di pasar, maka kita boleh dikembalikan dan menuntut itu. Jadi nggak ada batasan berapa yang ini. Tapi ingat, tidak boleh bohong. Tetap harga di pasar umum. Karena bisa saja kita belanja di Surabaya sangat murah, ternyata di Tulungagung di pasar berapa sih harganya? Belanja di Surabaya tidak ada harganya, bahkan suruh ngambil sendiri. Ibaratnya ambil sendiri. Tak tahunya sampai di Tulungagung atau sampai di Cirebon, harganya masya Allah. Ini rezeki nomplok. Boleh saja, tidak ada larang. Tapi satu toh, tidak boleh berbohong. Artinya di saat kita menjual dengan harga tinggi, orang tersebut harus sudah tahu kalau kita angkat setinggi itu. Bukan ada tipuan. Tidak ada tipuan tentang masalah kualitas dan sebagainya, kan gitu ya. Baik, dan bolehkah mengamalkan wirid al-latif di rumah sehabis berjamaah? Bisa dilakukan di mana saja. Baik, kepada Bapak Ian di Tulungagung ya, semoga puas dengan jawaban dari Buya. Baik Buya, satu pertanyaan dari SMS lagi, satu penting pertanyaan yang masih berkaitan dengan tadi pembahasan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala ali. Semoga Buya dan Umi selalu dalam ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buya, apakah orang tua yang memberi sesuatu kepada anak tidak jujur kepada anak yang lain karena takut ada kecemburuan dengan anak yang lain? Apakah orang tua tersebut tidak adil, Buya? Tidak. Memang seharusnya seperti itu. Tidak usah ditampakkan. Karena apa? Bisa saja beliau sudah merencanakan yang lainnya. Nah, ini ada pendidikan lain loh ya. Bagi anak tidak boleh mengatakan orang tua tidak adil. Segala kebaikan yang dilakukan orang tua, biarpun kelihatannya tidak adil, kadang justru hakikat keadilan. Karena kita tidak tahu. Intinya pendidikan ini, kalau Anda menjadi orang tua, awas untuk tidak adil, punya pikiran-pikiran yang tidak adil. Tapi sebagai anak Anda tidak usah bingung di saat ibunda Anda memberikan kepada kakak uang lebih banyak. Bukan berarti dia tidak adil, karena belum tentu orang tua Anda tidak adil. Karena sebetulnya orang tua sudah menyiapkan buat Anda, karena Anda belum nikah misalnya, Anda belum butuh, sehingga disimpan. Jadi jangan menuntut orang tua seperti itu. Ini adalah kebusukan anak itu. Berani berkata orang tuanya, ibu ini gak adil. Nah, tapi sisi lain, para orang tua pun biasanya harus seperti itu. Jadi kalau supaya tidak menjadi kecemburuan, kalau memberikan tidak usah dikasih tahu. Kalaupun sudah tahu, nanti dikasih tahu. Kamu tidak usah khawatir, nak, bagianmu juga ada sendiri nanti. Insya Allah ibu kasih. Dipahamkan di mana itu. Jadi berusahalah jadi seperti itu. Kalau masalah menyembunyikan, banyak sebagian orang tua yang sangat bijak justru. Tapi dalam hatinya sudah dipikir-pikir, direncanakan, dikrenahkan itu. Maka di saat memberikan tidak terlihat. Tidak terlihat. Khawatir kalau terlihat nanti apa? Akan timbul permusuhan, menjadi kecemburuan tadi. Padahal sudah direncanakan dengan adil, hanya belum datang waktunya. Oh, masih kuliah kok dikasih duit nanti. Asalkan memang niatnya itu malah sebenarnya untuk keadilan, untuk keadilan. Bukan. Makanya ini nasihat di dua belah pihak. Para orang tua, wahai orang tua, jangan sampai tidak adil. Wahai para anak, jangan Anda melihat perilaku orang tuamu lalu Anda berkata tidak adil. Karena apa? Umur itu juga ada bagiannya. Masa anak umur 2 tahun lalu menuntut, abah tidak adil, kakak-kakak dikasih 10.000, saya tidak kasih. Untuk apa 2 tahun? Tidak bisa, belum bisa. Nanti pada waktunya kalau sudah gede dikasih yang sama. Baik, Bu. Subhanallah, Bu, banyak pertanyaan masih belum bisa dijawab ya dikarenakan waktu. Dan juga yang bertanya di via telepon, minta maaf ya, dikarenakan kami tidak bisa memberikan kesempatan lagi untuk bertanya. Dan insya Allah kita bisa bertemu kembali di acara yang sama di Senin yang akan datang, sahabat ya. Baik Buya, kesimpulan plus doa Buya. Simpulannya adalah apa yang telah kita dengar tadi, harus benar-benar kita yakini bahwa padang mahsyar mengerikan, keadaan di sana sangat dahsyat. Kemudian apa yang menjadikan sebab keringanan di sana, ini harus benar-benar kita cari agar kita benar-benar mendapatkan keringanan di padang mahsyar, mulai dari menjadi orang tua yang adil, hakim yang adil, dan seterusnya. Kemudian setelah itu, amarah coba belajar setelah keluar dari majelis ini, kita belajar menahan amarah, menahan amarah agar kita tidak masuk di dalam golongan orang yang menuruti hawa nafsunya dengan emosinya. Dan gitu saja, semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkan dari apa yang kita dengar tadi, sehingga benar-benar nanti kita digolongkan sebagai hamba-hamba yang mendapatkan kemudahan di padang mahsyar, di saat tidak ada lagi kemudahan kecuali kemudahan dari Allah, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah. Dan semoga Allah SWT memuliakan kita semua, orang tua kita, guru-guru kita semua. Dan semoga Allah, jika ada di antara kita yang mungkin terjerumus dalam ketidakadilan, semoga Allah segera membebaskan dari itu semuanya dengan cara yang Allah lebih tahu. Jika ada di antara kita yang suka emosi, semoga Allah Subhanahu wa taala merembutkan hatinya, menyejukkan hatinya sehingga tidak mudah emosi. Amin. Sehingga di dalam menjalani hidup menjadi enak, tanpa kedzaliman, tanpa emosi. Yang tertinggal adalah kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Al-Fatihah. Terima kasih banyak Buya atas pembelajarannya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, bukan hanya kita dengar di telinga sahabat ya, tapi kita amalkan untuk tadi ya, bekal kita kelak di akhirat. Karena tadi seperti kata Buya, sungguh merugi jika saat ini kita diberikan oleh Allah begitu banyak bekal, akan tetapi ternyata begitu banyak banyak hal ya sahabat, tapi ternyata semua yang Allah berikan di dunia tidak bisa kita jadikan bekal untuk kebahagiaan kita di akhirat. Baik sahabatku, terus tingkatkan amal kebaikan dan berusaha untuk menambahkan keimanan dan ketakwaan, dan juga menjadi orang yang bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad sahabatnya. Jadi, dan kita selalu mohon kepada Allah agar senantiasa diberikan umur yang berkah, waktu yang berkah, dan segala sesuatu yang dari Allah berkah ya sahabat ya, sehingga keberkahan itu akan membawa kepada, bukan hanya kepada keindahan dan kebahagiaan di dunia, tapi juga keindahan dan kebahagiaan di akhirat nanti. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kebersamaan Anda selama 1.5 jam ini. Semoga menjadi kebersamaan yang penuh berkah. Mohon maaf atas segala kesalahan, mohon doanya selalu. Kami Umi Fairuz Arabini undur diri ya, dari ruang dengar sahabat semuanya, dan kami tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.